ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kuhufi ala kitab Tauhid. Kita masuk pada bab berikutnya, bab minasyirki lubsul khalqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab minasyirki, termasuk dari kesyirikan, lubsul khalqah, memakai gelang-gelang, wal khayt, benang-benang, wa nahwihima, dan yang semisal keduanya, li raf'il bala, untuk mengangkat petaka, au daf'ihi, atau menolaknya. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawluhu minasyirki, ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyatakan, minasyirki min huna li tab'id. Kata min di dalam judul bab ini fungsinya adalah li tab'id, untuk menunjukkan sebagian. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana dhabitnya ketika kata min ini bisa diganti dengan ba'd, begitu ya, untuk menunjukkan li tab'i, ketika min ini bisa digantikan dengan kata ba'du, sehingga bisa saja kita gantikan dengan ba'du syirki, lubsul khalqah wal khayt, dan seterusnya. Adapun maknanya ay anna hadha ba'du syirki, bahwasanya ini adalah sebagian dari kesyirikan, sebagian dari bentuk kesyirikan. Walaysa kullu syirik, walaysa kullu syirik, dan bukan setiap kesyirikan atau bukan semua kesyirikan adalah ini. Wa syirku, sedangkan kesyirikan itu sendiri, ismun jinsun yashmulul asghar wal akbar, atau ismu jinsin yashmulul asghar wal akbar. Nama kesyirikan adalah isim jenis, ini satu kata yang menunjukkan jenisnya, yang mencakup besar maupun kecil. Walau suhadil asya qad yakunu asghara wa qad yakunu akbara, dan memakai perkara-perkara ini terkadang dia bisa menjadi syirik kecil, qad yakunu akbar, terkadang bisa juga menjadi syirik besar. Kapan? Bihasabi i'tiqadi labisiha, bergantung pada keyakinan yang memakainya, tergantung pada keyakinan yang memakainya. Wa kana lubsu hadhil asya minasyirk, dan memakai perkara-perkara ini, ini halqah wal khayt maupun yang lainnya, ini termasuk dari kesyirikan. Kenapa? Li anna kulla man asbata sababan lam yaj'alhu Allahu sababan syar'iyyan wala qadariyan faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'a Allah. Karena setiap orang yang menetapkan satu sebab, setiap orang yang menetapkan satu sebab yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah menjadikannya sebagai satu sebab. Jadi orang yang memakainya, orang yang memakainya lah yang menjadikannya itu sebagai sebab. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari. Tidak pernah menjadi, tidak pernah Allah menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i maupun qadari. Faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allah, berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai syarik ma'allah, sebagai sekutu bagi Allah tabarak wa ta'ala. Masalah contohnya qira'atul fatihah, membaca al-fatihah, sababun syar'i lishifa, membaca al-fatihah adalah sebab yang syar'i untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, dia sebab menjadi apa, menjadi sebab syar'i. Kenapa? Karena secara syar'i Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwasanya membaca al-fatihah apa, menjadi sebab bagi penyembuhan. Ya, kenapa? Allah menyatakan yunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Ya, berarti ini menunjukkan bahwasanya apa, menjadi sebab syar'i. Baik, demikian juga wa aklul mushil sababun hissi, memakan pencerah perut, apa, obat pelancar perut. Ya, dia menjadi apa, sababun hissi, menjadi sebab yang secara hissi, secara medikal dia bisa melancarkan perut, lintila fil batni, untuk melancarkan perut dia. Baik, maka apa, wa huwa qadari, maka ini sebab qadari, sebab secara qadari. Baik, kenapa, li annahu yu'lam bit tajarub, karena diketahui yang demikian itu secara pengalaman, bahwa ketika seseorang memakan obat pelancar perut, maka apa, dia menjadi perutnya menjadi lancar. Ya, nah, di abinya, maka yang seperti ini apa, dikatakan sebagai sababun qadari, nah, atau sababun hissi. Baik, sehingga apa, kaidahnya kalau ada yang menetapkan satu sebab yang tidak pernah Allah jadikan dia sebagai sebab syar'i maupun qadari, berarti apa? Berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Baik, nah, sekarang sesuai dengan judul babnya, lubsul halqah, memakai gelang-gelang atau sesuatu yang melingkar. Ya, apa saja yang terbuat dari besi atau terbuat dari karet atau terbuat dari batu dan sebagainya, kalau itu diyakini sebagai sebab untuk bisa menyembuhkan, padahal itu bukan sebab secara qadari maupun syar'i, maka dia apa? Berbuat kesyirikan. Syirik akbar atau asghar tergantung dari keyakinannya. Kalau dia meyakini ini adalah sebagai sebab saja, berarti apa? Jatuh pada syirik asghar. Tapi kalau dia meyakini bahwa inilah yang menyembuhkan, berarti apa? Berarti dia syirik akbar. Demikian. Ya. Baik. Sehingga kata Syekh bin Utsaimin, "Wan nas fil asbab tarfan wa wasatu." Manusia dalam menyikapi sebab-sebab ini terbagi menjadi ada dua kelompok, yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan ada yang di tengah-tengah. Berarti ada tiga kelompok di sini. Manusia dalam menyikapi sebab-sebab. Al-awal yang pertama, mayungkirul asbaba, adanya orang-orang yang mengingkari sebab-sebab. Adanya orang-orang yang mengingkari sebab-sebab. Wahum, siapa mereka? Kullu man qala binafi hikmatillah, mereka adalah setiap orang yang berpendapat tidak adanya hikmah bagi Allah. Tidak adanya hikmah bagi Allah. Seperti apa? Kal jabariyah wal Asy'ariyah. Seperti kaum Jabariyah, kenapa? Karena mereka menganggap kehidupan kita itu apa? Majbur, dipaksa oleh Allah Ta'ala. Ya, semuanya sudah dipaksa, sudah ditentukan. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kaya, ada yang miskin, semuanya sudah dipaksa. Pokoknya tinggal jalankan saja. Ini Jabariyah. Ya, tanpa kita diwajibkan untuk menempuh asbab. Ini. Demikian juga dengan Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah Mu'tazilah sama pemahamannya. Dalam masalah ini sama. Ya, dalam masalah ini sama mereka. Mereka tidak meyakini adanya apa? Sebab. Baik. Azani yang kedua, mayadlu fi isbatil asbab. Kelompok kedua adalah orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan sebab-sebab. Berlebihan dalam menetapkan sebab-sebab. Hatta yaj'alu ma laysa bisababin sababan. Apa bukti berlebihannya? Karena mereka menjadikan sesuatu yang bukan menjadi sebab sebagai sebab. Berarti apa? Berlebihan. Dia menetapkan bahwa saya apa? Tadi lubsul khilqah atau halqah, memakai gelang itu bisa menyembuhkan katanya. Padahal secara medis, secara hissi tidak ada kaitannya. Secara syar'i juga tidak ada kaitannya. Ya. Nah, hanya keyakinannya saja memakai misalkan gelang dari batu. Ya. Batu akik, batu giok, batu apalagi terserah ya. Mau batu ali terserah. Kalau itu diyakini sebagai apa? Sebab, maka dia menjadi jatuh ke dalam syirik. Ya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya ternyata. Secara qadari maupun secara syar'i. Baik. Ketika diteliti secara ilmiah tidak ada hubungannya. Demikian juga dengan memakai watar misalnya. Watar itu apa? Tali busur. Tidak ada hubungannya. Dia meyakini bahasa itu apa? Bisa menolak bala. Sama, ini juga sama. Maka orang-orang yang yaghlu fi isbatil asbab, berlebihan dalam menetapkan sebab-sebab, hatta yaj'alu ma laysa bisababin sababan, sehingga mereka menjadikan apa yang bukan menjadi sebab sebagai sebab, fahaula hum amatul kharafiyyin, maka mereka-mereka ini adalah kebanyakan keumuman orang-orang ahli khurafat. Ya, ahli khurafat. Nah, kenapa? Karena selalu mengkait-kaitkan sesuatu yang mistik dengan sebab. Minas sufiyah, baik dari kalangan sufiyah wa nahwihi maupun yang semisal mereka. Nah, kenapa sufiyah lebih dekat kepada khurafiyyin? Karena memang keyakinannya seperti itu. Ya, orang-orang sufisme mereka lebih banyak terjatuh ke dalam khurafat. Nah, karena keyakinannya. Makanya tidak heran kalau orang-orang sufi lebih banyak jatuh ke dalam kesyirikan. Lebih banyak jatuh ke dalam sihir. Ya. Kenapa? Karena keyakinannya yang sudah rusak. Hey. Asalis yang ketiga, mayu'minu bil asbab wa ta'siratiha. Orang yang beriman dengan sebab-sebab dan dampak-dampaknya. Ya, pengaruh-pengaruh sebab ini. Walakinnahum la yusbituna minal asbabi illa ma asbatahu Allah subhanahu wa rasuluhu. Akan tetapi mereka bersikap adil. Mereka tidak mau menetapkan sebab-sebab tersebut kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Mereka tidak mau menjadikan ini sebagai sebab kalau Allah dan Rasulnya tidak menyatakan ini adalah sebab. Gitu. Ya. Baik. Sawa'un kana sababan syar'iyyan aw kauniyyan. Sama saja apakah itu sebab syar'i maupun sebab kauni. Demikian. Misalkan untuk melancarkan perut misalkan. Dia apa? Dia meminum madu. Ya. Apakah dia menetapkan ini sebagai sebab? Iya. Kenapa? karena ternyata Rasulullah SAW apa? Menyatakan ini sebagai syifa. Ya. La syifa illa fi ismatain aw maqasasi. Tidak ada penawar kecuali pada dua perkara, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Al-aslu wal habatu sauda. Ya, yaitu madu dan habatu sauda. Demikian. Ya. Baik. Sehingga dari sini apa? Dari sini dia meyakini bahwasanya ini bisa menjadi sebab, karena Rasulullah SAW ya sudah menetapkannya secara syar'i. Ya, demikian. Apalagi kalau diteliti secara medis, maka lebih kuat lagi. Nah, wala syakka anna haula, walaupun sekalipun secara medis misalkan mengatakan tidak ada kaitannya, kalau Rasulullah yang mengatakan, kita beraman, beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, aman Nabi, kita beriman kepada beliau alaihissalatu wassalam. Baik. Wala syakka anna haula humul ladzina amanu billahi imanan haqiqiyan. Dan tidak diragukan bahwa mereka-mereka kelompok yang ketiga inilah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang hakiki. Wa amanu bihikmatihi, dan mereka beriman dengan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Haitsu rabbatul asbaba bimusabbabatiha, di mana mereka mengikatkan, mengaitkan antara sebab-sebab itu dengan musababnya. Ya, mengaitkan sebab dengan musababnya. Baik. Wal ilal bima'lulatiha, dan mengaitkan ilal sebuah alasan itu dengan ma'lulatiha, dengan yang dijadikan alasannya. Wa hadha min tamamil hikmah, dan ini menunjukkan kesempurnaan hikmah. Walubsul halqah, sekarang memakai gelang-gelang atau sesuatu yang melingkar. Wanahwiha, dan semisalnya. Ini taqada labisuha annaha mu'asiratun binafsiha dunallahi fahuwa musyrikun syirkan akbara. Lihat kata Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Qasim sekarang, setelah dijelaskan kaidah-kaidahnya dan kelompok-kelompoknya, kata beliau, walubsul halqah, dan memakai gelang, gelang, kalung, giwang, anting, sesuatu yang melingkar, ya, semuanya, cincin, ya, wanahwiha, dan yang semisalnya, ini i'taqada labisuha, kalau labisuha yang memakainya itu berkeyakinan annaha mu'asiratun binafsiha, bahwasanya gelang yang dia pakai itu bisa memberikan pengaruh secara zatnya, binafsiha maksudnya apa? Bidzatiha, secara zatnya, dunallah, tanpa adanya pengaruh dari Allah tabaraka wa ta'ala, atau selain Allah maksudnya di sini, ya, dunallah ini selain Allah, fahuwa musyrikun syirkan akbar, maka dia menjadi musyrik dengan syirik yang akbar. Jadi dunallah di sini adalah selain Allah. Ya. Orang yang memakainya meyakini bahwa ini memberikan dampak secara zatnya dan selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini adalah syirik yang akbar, syirik yang besar. Fi tauhidir rububiyah, dalam hal tauhid rububiyah. Kenapa? Karena dia meyakini ada yang selain Allah yang mengatur, ya, yang memberikan andil dalam terjadinya sesuatu dalam alam semesta ini. Kenapa? Li'annahu taqada anna ma'allahi khaliqan ghairahu. Karena dia meyakini bahwasanya bersama Allah ada pencipta yang lainnya. Maksudnya apa? Yang menciptakan kesembuhan. Yang menciptakan apa? Keamanan ini. Baik. Maka dia jatuh ke dalam kesyirikan yang besar. Wa ni'taqada, tapi kalau dia meyakini annaha sababu, bahwa memakai gelang, kalung dan sebagainya itu hanya sebagai sebab saja, hanya sebagai sebab, oh ya ini kan sebab saja, dengan ini saya mendapatkan kesembuhan, tapi apa? tidak secara qadari maupun syar'i. Ya, tetapi hanya secara apa? I'tiqadi, keyakinan saja. Bahwa ini sebagai sebab. Ya. Dia meyakini tanpa ada sebab, tanpa merupakan sebab qadari maupun syar'i. Maka apa? Walakinnahu laysa mu'assiran minas-sini. Dan dia meyakini juga bahwa ini tidak memberikan dampak secara zatnya. Ya. Dia hanya menyatakan ini hanya sebab saja. Fahuwa musyrikun syirkan asghara. Maka dia terjatuh ke dalam kesyirikannya kecil. Ini. Kenapa? Li'annahu lamma i'taqada anna ma laysa bisababin sababan faqad syaraka Allah Ta'ala fil hukmi. Karena ketika dia meyakini bahwasanya apa yang bukan merupakan sebab kemudian dia jadikan sebagai sebab, berarti dia telah menduakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal hukum. Dalam hal apa? Menghukumi, menetapkan sesuatu. Lihada syaih, terhadap ini, terhadap yang dia pakai ini, bi'anam sababun, bahwasanya itu adalah sebab. Ya. Jadi ini alasannya. Karena dia telah menghukumi bahwa gelangnya itu adalah sebab, yang Allah tidak menghukuminya sebagai sebab. Nah, ini berarti syirik dalam hal apa? Dalam fi isbatil hukmi. Ya. Syirik dalam hal menetapkan hukum yang Allah tidak menetapkannya. Ini. Baik. Padahal apa? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Yang menetapkan, yang menghukumi sesuatu itu sebab atau bukan hanyalah Allah dan Rasulnya. Ya. Demikian. Wallahu Ta'ala lam yaj'alhu sababan. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menjadikannya sebagai sebab. Nah, wa tariqul ilmi bi anna syai' sabab. Sekarang jalan untuk kita mengetahui bahwasanya sesuatu itu sebab, ada beberapa jalan. Ya. Wa tariqul ilmi bi anna syai' sabab. Dan jalan untuk kita mengetahui bahwasanya sesuatu itu sebab, sesuatu itu adalah sebab. Apa? Imma antariqis syar'i. Yang pertama ada kalanya dari jalan syariat. Dari jalan syariat. Wa kadzalika kal asli. Demikian pula seperti asal. Seperti madu. Ya. Fihi syifa'un linnas. Di dalam madu itu ada penawar bagi manusia. Ada obat bagi manusia. Wa ka qira'atil Qur'an. Fiha syifa'un linnas. Demikian juga seperti membaca Al-Quran. Di dalamnya ada syifa' linnas. Ada penawar bagi manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Dan Allah menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penawar dan rahmah bagi kaum mukminin. Ini yang pertama. Wa imma yang kedua, an tariqil qadar. Ada kalanya dari jalan al-qadar. Dari jalan takdir. Kama idza jarrabna hadza syai'. Contohnya apa? Seperti kita mencoba terhadap sesuatu ini. Fawajadnahu nafi'an fi hadzal alam awil marad. Kemudian kita dapati sesuatu ini bermanfaat bagi penyakit ini atau bagi sakit ini. Maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan secara qadar dia menjadi sebab. Tapi dengan satu syarat apa? Lakin la budda ayakuna asaru zahiran mubashiran. Syaratnya satu. Harus dampaknya, efeknya itu nyata, mubasyiran, dan langsung ada efeknya, nyata dan langsung ada. Ini syarat yang satu, ya. Contohnya gama lawit kawa binar, contohnya misalkan seperti seseorang yang berobat dengan kay, bara api, ya. Fabariya bidzalika masalan, kemudian dia langsung sembuh dengan itu. Contohnya misalnya, berarti apa? Fahada sababun zahir bayyin, maka ini menjadi sebab yang nyata dan jelas. Ya, menjadi sebab yang nyata dan jelas. Wa inna bukunna hada, kenapa dipersyaratkan seperti ini? Kita katakan seperti ini, kata Syekh, li'alla yaqula qa'il, agar jangan ada orang yang mengatakan nanti, anu jarabtu hadza wa tafa'tu bihi, aku sudah mencobanya dan aku merasakan manfaatnya, katanya. Wa huwa lam yakun mubasyarat, tetapi kemanfaatannya apa? Tidak secara langsung. Kemanfaatnya tidak secara langsung. Ya. Kal halqah, misalkan seperti gelang tadi. Seperti gelang. Faqad yalbisuha insanun wa huwa ya'taqid anna nafi'ah. Karena ada orang yang memakainya, seseorang yang memakai gelang tadi dalam keadaan dia meyakini bahwa ini bermanfaat. Fa yantafi'u, sehingga dia gelang tadi bisa bermanfaat. Li'anna lil-infi'ali nafsi li syai' asaran bayyinah. Kenapa? Bisa bermanfaat padahal tidak secara langsung itu. Karena infi'al an-nafsi, sugesti, ya, sebuah sugesti apa? Li syai'in asaran, asaran bayyinah. Karena sebuah sugesti itu memberikan dampak bagi jiwa seseorang. Ya. Tengok? Ya. Saya? Ya. Sugesti itu memiliki dampak yang kuat terhadap kesembuhan. Coba, mungkin kita pernah lihat apa atau pernah mengalami atau pernah mendengar. Ya. Orang yang berobat dengan obat ratusan ribu atau bahkan puluhan juta dikalahkan dengan obat warung. Sahih? Kenapa? Karena ketika dia berobat dengan obat yang ratusan ribu dan puluhan juta tadi, dia nggak merasa nggak nyaman, nggak yakin. Apa benar ini bisa nyembuhkan? Setelah dia putus asa, dia ambil obat warung kemudian diminum. Bismillah, sembuh. Ternyata apa? Sugestinya ya membuat dia kuat, sembuh. Ya. Nah, ini. Maaf, kebanyakan obat apa? Obat kuat, ya. Maksudnya obat perkasa gitu ya. Itu kenapa mahal? Sugesti. Sugesti. Ya. Kenapa? Karena kalau murah itu enggak akan dilirik. Masa ada obat kuat murah? Ya. Wah, ini mah kacangan ini, kaleng-kalengan ini, ya, obatnya. Pasti orang seperti itu. Kenapa? Karena sugestinya. Al-Hafidz Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tibbun Nabawi menjelaskan penerangan tentang ini, infi'alun nafsi, tentang sugesti yang begitu kuat dalam membantu seseorang mengobati penyakitnya. Sugesti punya peranan kuat. Lihat, terkadang, makanya kata Syekh, kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahkan diterangkan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin kalau tidak salah, berapa banyak orang yang sembuh tanpa minum obat. Tapi apa? Cuma sekedar doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena ta'alluq qalbinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Asiqatu billah. Karena dia yakinnya, percayanya kepada Allah, Allah akan menyembuhkan. Ma'anzalallahu da'an illa anzalal ma'ahu syifa'an. Sehingga dia yakin Allah pasti menyembuhkan. Padahal dia tidak berubah. Ya. Kenapa? Karena sugestinya. Sahih? Nah, seperti itu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'anna al-infi'al li'infi'ali nafsi li syi' atharan bayyin, karena sugesti seseorang terhadap sesuatu itu punya dampak yang nyata. Faqad yaqra'u insan 'ala marid fala yartahlam. Ada orang yang dia membaca Al-Quran kepada orang yang sakit, tapi enggak yartah, enggak tenang dengan bacanya. Gimana mau sembuh, bacanya aja ya tata-tata, bacanya aja terbata-bata. Nah, bacanya aja salah-salah, panjangnya jadi pendek, pendeknya jadi panjang. Ini gimana mau saya sembuh dirukyah sama orang yang kayak gini? Iya, saya, iya kadang, ah, gak yakin yang bacanya bukan ustaz. Iya, ada orang yang begitu ya, maunya dirukyah sama ustaz saja, iya. Sama orang lain gak mau. Siapa yang datang? Bulan, aduh, gak bakal sembuh sudah. Kenapa? Karena bukan ustaz yang datang. Iya, saya, itu namanya infial nafsi, iya, sugestinya. Nah, ada yang gak mau, fanatik pokoknya. Pokoknya kalau bacanya bukan ustaz itu gak mau saya, gak sembuh, gak tenang ini. Iya, nah, penyakit saya gak sembuh. Ya setelah dibaca tuh gak merasakan manfaatnya. Ya saya benar kan? Iya. Nah, dan itu banyak, banyak. Nah, ya banyak. Makanya kalau kalian dapatkan orang seperti itu, sekalian jangan dirukyah. Sekalian jangan dirukyah. Iya. Kenapa? Suruh dia rukyah sendiri. Biar dia merasakan bahwasanya rukyah itu bukan karena orangnya. Iya. Bukan karena orangnya, tetapi karena Al-Qur'an itu yang harus dimuliakan, yang harus dia yakini bahwasanya apa? Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan. Begitu. Iya. Bukan karena yang membacanya, bukan. Iya. Nah. Baik. Sehingga kalau yang datang santri, nah, sudah batal sudah. Enggak sembuh. Iya. Nah. Tapi kalau yang datang ustaz, yakin, wah, sembuh saya sudah. Karena yang datang apa? Ustaz. Nah, ini salah. Salah yang demikian. Ya. Baik. Sehingga kata Syekh, "Qad yaqra'u insan 'ala marid wa la yartah lahu." Terkadang ada orang yang membacakan kepada orang yang sakit dalam keadaan tidak yartah, tidak tenang. Ya, "Tsumma ya'ti akhar ya'taqid anna qira'atahu nafi'ah." Tapi kemudian datang orang lain, diyakini bahwa saya bacaannya bermanfaat. Ya. Nah, giliran orang lain dianggapnya manfaat. Berarti apa? Ini tidak apa? Tidak menjadi ukuran. Bayaqra alaihi ayah nafsa, padahal yang dibacakan ayatnya sama juga. Ya, sama ayatnya. Ya. Nah, demikian. Fayartah lahu, tapi dia menjadi tenang karenanya. Wa yashur bi khifatil alam, bahkan dia merasakan sakitnya mulai meredak. Ya. Kadzalikal ladina yalbisunal hilaq. Demikian juga dengan orang-orang yang memakai tadi, hilak tadi, ya, gelang-gelang tadi. Wa yurbituna al-khuyut, orang-orang yang mengikat tubuhnya dengan kain-kain, dengan tali-tali. Qad yahusuna bi khifatil alam, di mana mereka terkadang merasakan penderitaannya, sakitnya itu mengurang, berkurang. Awin difa'ihi, atau tertolak penyakitnya. Awin difa'i, atau terangkat. Binaan ala tiqadihim naf'uha, dengan dibangun di atas keyakinannya karena itu bermanfaat. Wa khidfatul alam liman i'taqada naf'adaya tilkal hilqah mujarradu syu'uri nafsi, maka berkurangnya sakit bagi orang yang meyakini memakai gelang tersebut bisa bermanfaat itu hanyalah mujarrad syu'uri nafsi, hanyalah perasaan dirinya saja. Wa syu'ur nafsi laisa tariqan syar'iyan, sedangkan perasaan dirinya bukan menjadi jalan yang syar'i li isbatil asbab, untuk menentukan sebab-sebab. Kama annal ilham laisa tariqan litasyri, sebagaimana ilham bukan menjadi jalan untuk mendapatkan syariat, ya, atau untuk menentukan syariat, begitu ya. Nah, jadi ilham itu bukan jalan untuk kita menetapkan ini disyariatkan atau tidak, bukan. Ya, sama tadi juga, perasaan bukan menjadi jalan untuk kita mendapatkan keyakinan bahwa ini sebab atau bukan. Ya, nah, tetapi sebab itu harus ditemukan dengan syar'i dan qadari, begitu ya, bukan dengan sugesti. Nah, demikian Allah al-Sab, maktabiyah ibu al-Qadar, aku lukau lihada sahfiruli, walakum alaihissal muslimin, wal muslimat min kulidam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin, wa ala alaihi wa sahbihi sallam, walhamdulillah rabbil alamin, tawadalah. Terus yang kedua, terkata para ulama, tadi saya berbicara, habis tadi lah. Nah, cincin permasalahan. Nah, yang pertama bayi dilarang masuk. Kalau kita tanya kepada medis, ternyata alasannya karena bayi itu apa, daya tubuh atau daya tubuhnya itu rentan, maka ini apa, sebab qadari berarti masuknya, sebab yang bisa diterima secara qadari, maka itu boleh, bukan khurafat ya. Tapi kalau ada keyakinan yang lain, maka itu bukan apa, sebab yang qadari ya, maka itu bisa termasuk dari khurafat. Tinggal ditanya kenapa ini tidak boleh. Kalau alasannya ya karena imun yang ada dalam tubuh anak kecil itu masih rentan, masih kecil, sehingga dia tidak bisa menahan apa, bakteri atau virus yang menyebar yang ada di sekitaran rumah sakit ya, namanya juga rumah sakit, rumahnya orang-orang sakit kan gitu ya. Nah, sehingga yang ada adalah penyakit di situ, sehingga kalau anak-anak kecil dilarang untuk masuk. Atau misalkan orang yang sakit paru-paru, kenapa diisolir misalkan ya. Nah, karena dikhawatirkan menyebar, dan itu boleh ya, berdasarkan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab melarang kepada kaum muslimin untuk masuk ke satu daerah yang terkena wabah ya. Nah, demikian, maka ini dibenarkan, dibolehkan kalau itu alasannya. Kalau selain itu ada keyakinan yang lain, maka tidak dibenarkan. Baik. Adapun yang kedua, maka apa tadi? Yang kedua, habis tajziah harus dilepaskan. Kalau dia apa? Kalau dia adalah orang yang takziah sekaligus memandikan, maka ada sunnahnya. Ada sunnahnya, tapi bukan wajib. Nah, ada sunnahnya. Tapi kalau dia hanya sekedar takziah, maka itu termasuk dari khurafat. Nah, termasuk dari khurafat, tidak dibenarkan. Tapi kalau dia termasuk orang yang memandikan jenazah, maka disunahkan untuk apa? Dia mandi setelahnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Itu. Subhanallah.